Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah taubat. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, sesungguhnya ada ujian yang berat dalam setiap rupiah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah perasaan sombong yang mengklaim bahwa kekayaan itu diperoleh karena usaha dirinya. Walhasil, banyak orang kaya yang sombong dan tidak pernah melakukan ibadah. Dalam pikiran fisiknya, hidup ada di tangannya dan bisa dikendalikan dengan harta yang dimilikinya. Pendidikan, kesehatan, bahkan kebahagiaan ia anggap bisa diraih dengan kekayaannya tersebut. Dalam titik tertentu, ketika kesombongan mencapai puncaknya, Allah Ta'ala amat mudah menjungkirbalikan keadaan, sehingga seorang kaya raya bisa seketika menjadi miskin papa, dan kesombongannya luluh, hancur lebur hingga kehilangan kepercayaan diri dan perasaan amat terhina. Hal ini bukanlah isapan jempol belaka, namun memang benar-benar terjadi di alam nyata, dan berikut ini adalah kisah selengkapnya. Pendengar yang budiman, sebut saja namanya Qarun. Tahun 1900-an, bisnis yang dijalaninya berkembang pesat. Semua jenis mobil bisa ia beli, banyak rumah, tanah, dan aset berharga lainnya. Belum lagi perusahaan dan unit usahanya yang kian menjamur. Karena itu pula, setan menggodanya. Ia berhasil dirasuki sifat sombong, sebagaimana dialami iblis yang ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Di antara jenis kesombongannya adalah, tatkala salah satu anak buahnya membeli sebuah mobil merek tertentu yang butut, ia dengan pongah mengatakan, "Aku rasa cici jika melihat dan menaiki mobil jenis tersebut." Demikianlah kehidupan dunianya. Kemewahan, kekayaan, dan kelebihan fasilitas lain pun membuatnya lalai dari Allah Ta'ala, sang pemberi kekayaan. Walhasil, jangankan sholat, wudu saja tidak bisa dilakukan. Padahal, ia mengaku sebagai seorang muslim, dan dalam setiap status sosialnya pun, ia menuliskan bahwa dirinya beragama Islam. Pendengar, semua kekayaan, kemegahan, dan kesombongannya itu berbalik 180 derajat ketika masa jayanya berlalu selama 4 tahun. Tepat di tahun 1998, ketika terjadi krisis global dan berdampak pada perekonomian tanah air, usahanya pun turut bangkrut. Hutangnya menumpuk, kehidupannya hancur berantakan. Kemudian perasaan sombong yang sering ditampakkan kepada anak buah dan tetangganya tempo hari pun hancur lulu di bawah qadarullah. Sampai-sampai memaksa dirinya untuk mengurung diri selama 2 tahun karena merasa malu kepada tetangga dan kerabatnya yang selama ini disombongi olehnya. Ia malu, khawatir, minder, dan segudang depresi yang memenuhi ruangan hidupnya. Dalam benaknya, jika keluar rumah, tetangga akan menghinanya seperti dulu ketika ia yang kaya raya meremehkan mereka. Hingga pada akhirnya, di suatu malam, terdengarlah azan subuh yang berhasil mengetuk pintu hatinya. Meski sudah setua itu, puluhan tahun ia mengaku sebagai seorang muslim, hidup di lingkungan yang mayoritas muslim, bahkan tak jarang pula ia melewati masjid. Namun, ia seperti pertama kali mendengarkan dan memperhatikan panggilan Allah Ta'ala melalui sang muazin masjid dekat rumahnya itu. Hatinya pun mulai tersentuh. Badannya tergerak untuk mendatangi masjid dan menyambut panggilan suci tersebut. Kemudian pendengar, ketika ia melangkahkan kakinya ke masjid dan mulai memasuki tempat wudu, ia mengalami kebingungan yang amat sangat, sebab tak tahu harus memulai dari mana. Maklumlah, selama hidupnya ia sama sekali tidak pernah peduli dan tidak pula menaruh perhatian pada Allah Ta'ala dan agamanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya terhadap keran-keran air yang berjajar rapi itu. Memang pernah beberapa kali ia melihat orang berwudu, namun ia tidak pernah peduli, apalagi mengingat basuhan-basuhan wudu. Lalu ketika itulah, nuraninya memberikan petunjuk agar ia mengikuti orang lain yang juga melakukan wudu. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, ada beberapa orang yang datang ke tempat wudu tersebut untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Maka dengan malu-malu dan sembunyi-sembunyi, Qarun pun mengikuti gerakan wudu yang dilakukan orang di sebelahnya. Bahkan ketika sholat, ia hanya bisa mengikuti tanpa mengerti atau bertanya makna gerakan yang ia lakukan. Terlebih mengenai bacaan-bacaan sholat, satu pun tidak ada yang dihafalnya. Oleh karena itu, ia pun hanya bisa mengikuti gerakan-gerakan sholat sang imam, mulai dari takbiratul ihram hingga salam, tanpa membaca sedikit pun bacaan-bacaan sholat kecuali yang didengar lalu diikutinya saja. Pendengar yang budiman, kendati hanya melaksanakan gerakan-gerakan sholat, namun selepas menunaikan kewajiban yang selama ini diabaikannya itu, ia merasakan kedamaian yang tak pernah dirasakannya selama ia hidup. Hingga ia berdoa, "Ya Allah, mengapa ini baru kurasakan? Ya Allah, berikan aku kenikmatan beribadah kepadamu." Alhamdulillah, setelah hari itu pendengar, kehidupan Qarun kembali membaik. Ibadah maupun ekonominya semakin membaik. Dan kini, ia telah menjadi sosok seorang muslim yang kaya, soleh, rendah hati, dan mensyukuri setiap karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Demikianlah pendengar, yang budiman, kisah yang sangat menyentuh sekali, mengenai hikmah agung yang Allah sembunyikan di balik ujian kemiskinan seorang hamba. Jangan sampai kekayaan kita malah menjauhkan diri kita darinya, sehingga Allah menjadikan musibah atas harta yang kita punya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah yang sangat banyak dari kisah pertobatan ini. Dan semoga kita selalu menjadi seorang mukmin yang kaya, lagi selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin. Ya mujibah sa'ilin. Wallahu a'lam. أين الزحف أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله والجموع ورصاص من حوله والجموع.